belakang tentu terpilih ada Ririn, Ririn kecil, New Pantura, live music. sendok ibaratnya titik bodol ping pindu. Alhamdulillah bodol ping pindu gandeng karo lantai.